Harga diri Ibu Pertiwi. Awas, jangan diinjak orang dimanapun. Harga diri Ibu Pertiwi harus dijunjung tinggi oleh semua anak bangsa yang penuh cinta kasih untuk Indonesia. Harga diri ada pada diri kita. Jangan menjadi penjahat di negara orang lain. Jangan menjadi pecundang yang menipu bangsa lain. Harga diri Ibu Pertiwi terpatri dalam hati. Jangan pernah jadi mahasiswa yang tak pernah menyelesaikan tugas di negeri orang lain. Jangan jadi pembuat masalah, pembuat onar, karena itu tindakan tak terpuji. Namun bukan berarti semua bisa dilakukan di bumi tercinta. Tidak. Harga diri hanya muncul kalau kita mampu menghargai diri dan berkarya dengan nyata. Harga diri akan menjadi luar biasa kalau kita terus menjalani hari-hari di dalam cinta Indonesia. Miliki harga dirimu, berikan pada Ibu Pertiwi, supaya Ibu Pertiwi bangga mencatat namamu. Sejarah tak pernah melupakannya. Semoga di matimu tercatat di nisanmu, kau adalah anak bangsa yang tak pernah berhenti berkarya. Harga diri yang tinggi ada padamu, terpatri di jiwamu. Ibu Pertiwi bangga melihatmu. Mari anak bangsa, kobarkan semangat yang sama. Miliki harga diri dengan karya bakti yang tak terbantah. Selamat berlomba. Siapa yang paling banyak berkarya memberi nilai tinggi bagi Ibu Pertiwi dan diri sendiri. Selamat berlomba. Bersama saya, Bigman Sirait.